Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini, kalau tidak selesai, kita akan lanjutkan besok malam insyaAllah tentang 6 atau sekitar 6 kaedah-kaedah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita selesai dari 6 kaedah ini, berarti kita selesai dari kaedah-kaedah yang berkaitan dengan sifat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru setelah itu kita masuk kaedah-kaedah Ahlul Bid'ah ya. Jadi diharapkan antum bisa memahami kaedah-kaedah Ahlus Sunnah dengan baik sebelum kita masuk dalam peperangan untuk mengetahui tentang bagaimana kaedah-kaedah Ahlul Batin sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pelajaran tentang tauhid itu sebenarnya mudah. Nabi SAW dahulu menyampaikan akidah dengan gamblang, dengan mudah, didengar oleh orang-orang yang tinggal di kota dan didengar oleh orang yang tinggal Arab Badui yang baru masuk Islam, dan mereka memahami dengan mudah. Tetapi pelajaran akidah menjadi sulit ya, harus dibuat bagan-bagan seperti ini. Terkadang muncul banyak penyimpangan. Sehingga Ahlus Sunnah harus berbekal dengan senjata yang kuat ya, untuk bisa menghadapi syubhat-syubhat yang semakin beredar di zaman sekarang. Ya, karena setiap orang yang buka internet maka dia akan bertemu dengan syubhat. Maka seorang harus berbekal dan dia harus paham betul tentang bekal yang dia miliki. Jika tidak maka dia akan masuk dalam medan pertempuran dan dia akan tewas di awal pertempuran. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaedah-kaedah dalam sifat. Ya. Kaedah-kaedah umum ya maksudnya tentang sifat. Yang pertama, seluruh sifat-sifat Allah adalah maha sempurna, ya, maha sempurna. Kemudian kaidah yang kedua, ya, bab al-akhbar al-ikhbar awsa min bab sifat. Bab sifat awsa min bab al-asma, pembahasan tentang pengkhabaran lebih luas daripada pembahasan tentang sifat. Dan pembahasan tentang sifat lebih luas dari pembahasan tentang nama-nama Allah. Kemudian yang ketiga, sifat tanqasim ila salasa, sifat-sifat Allah terbagi menjadi tiga. Tengo toda una maña sifat zatia, con una maña sifat fealia, y diga una maña sifat zatia al fealia. Kaidah yang keempat, al-kalam fi sifat kal-kalam fi zat fi zat. Yang kelima, al-kalam fi ba'd sifat kal-kalam fi al-ba'd akhar. Pembahasan tentang sifat sama dengan pembahasan tentang zat. Kemudian pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan tentang sifat-sifat yang lain. Yang keenam, ya, enggak bisa. Insya Allah, nanti kita sebutkan pada kesempatan yang lainnya. Ini kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, kaidah keempat, kaidah ke lima, enam nanti ya. Baik, kita bahas satu-satu. Antum perhatikan aja lah ya. Nanti foto ya. Saya khawatir antum tulis lewat. Memang sedikit bingung nanti. Baik, perhatikan aja dulu. Ya. Sifat Allah, sebagaimana kata seluruhnya sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan dari satu sisi pun dan tidak ada cacat dari satu sisi pun. Contoh misalnya sederhana, contoh sifat al-hayat. Al-hayat maksudnya maha hidup. Maha hidup. Tentu sifat maha hidup Allah tidak sama dengan sifat maha hidup makhluk. Di mana ya hidup Allah azali tidak didahului oleh ketidakadaan atau adam. Dalam kurung bahasa Arabnya al-adam, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, dahulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Menjadi ada. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Zakaria, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Sungguh engkau telah aku ciptakan wahai Zakaria dan sebelumnya kau bukan sesuatu apapun. Jadi tidak ada menjadi ada ya. Hal ta'ala al-insani hayna min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura dalam surat al-insan. Kata Allah tidak akan datang kepada manusia masa di mana manusia itu lam yakun syai'an madhkura. Dia bukan sesuatu dan dia belum disebut. Artinya dia sempurna dalam ketidakadaan. Dia sempurna dalam ketidakadaan seperti kita bahas. Dia sempurna dalam ketidakadaan. Dia sudah tidak ada dan belum ada yang menyebut-nyebutnya. Ya, ada sesuatu yang tidak ada sudah disebut-sebut meskipun belum ada. Ya, ini belum ada dan belum disebut-sebut. Maka baru kemudian ada. Kemudian yang kedua, hidup Allah abadi. Ya. Tidak diakhiri dengan ketiadaan. Adapun manusia, maka kullu man 'alaihi fan, kata semua yang ada di atas muka bumi akan fana. Fana itu akan apa? Mati. Meskipun nanti Allah hidupkan lagi, tapi mereka semua mengalami apa? Mati. Ya. Kata Allah, fa wa nufikhu fis-sur, fa sa'iqu man fis-samawati man fil-ardi. Tatkala ditiupkan syahadat, semua hilang, jadi semuanya mati. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kecualikan. Tapi semuanya mati, hukum asalnya mereka semua mati, kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian, hidup Allah sempurna, yaitu hidup Allah ya, tidak membutuhkan yang lainnya. Dan tidak ditimpa dengan kelemahan. Berbeda dengan makhluk. Ada orang yang mengatakan, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ialah Allah al-hayyu yang maha hidup. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang Allah tidak ditimpa dengan ngantuk dan juga tidak ditimpa dengan tidur. Manusia dalam kehidupannya yang didahului dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kematian, dalam kehidupannya pun penuh dengan apa? Kekurangan, kelemahan, ngantuk dan yang lainnya. Ya. Maka maha hidup, Allah maha hidup, kehidupannya penuh dengan kesempurnaan. Kalau ada yang bertanya, dan ini syubhat, mereka bilang, ya Ustaz, ya, penghuni surga atau penghuni neraka tidak akan abadi. Kalau penghuni surga dan penghuni neraka abadi, maka sama dengan Allah. Ya, ini syubhat dilemparkan oleh orang-orang ya, liberal. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya di surga dan di akhirat juga fana. Ya. Ada judulnya buku ternyata neraka tidak kekal. Ternyata surga juga tidak kekal. Ternyata bidadari juga tidak kekal. Repot. Jadi kata mereka, kalau kita bilang bidadari penghuni surga kekal, maka kita menyamakan ini dengan Allah. Kita bilang tidak bakalan sama. Ya. Karena semua itu, penghuni surga, penghuni neraka, kehidupannya tidak sama dengan kehidupan apa? Allah. Mereka didahului nanti ketiadaan dan mereka pernah mengalami kematian. Kalaupun mereka abadi, di akhiratnya bukan karena zatnya, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Allah abadi dengan sendirinya. Adapun bidadari, penghuni surga, penghuni neraka, mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena sendirinya bisa abadi. Sama kita sekarang hidup karena kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap berbeda. Abadinya makhluk juga sama dengan abadinya Allah Subhanahu wa taala karena kehidupan Allah sempurna. Ini contoh pertama. Contoh kedua misalnya sederhana. Contoh Allah Maha mendengar. As-Sama. Allah Maha mendengar. Ya. Allah Maha mendengar, dari sisi Dia mendengar segalanya, ya. Adapun manusia tidak bisa mendengar segalanya, banyak hal yang tidak terdengar. Ya, oleh karena itu kala firman Allah Subhanahu Wa Taala, Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar keluhan sang wanita tatkala dia berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu fi nahyatil bait, aku berada di pinggir rumah dan aku mendengar ba'da kalamiha, aku mendengar sebagian perkataan sang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa yakhfa alayya ba'd, dan sebagian perkataan aku tidak dengar. Ternyata Allah mendengar seluruh perkataan wanita tersebut. Kita manusia sangat terbatas, ya, pendengaran kita. Adapun Allah pendengarannya tidak terbatas. Kemudian yang kedua, Allah bisa mendengar seluruh pendengaran dalam satu waktu. Ya, bisa mendengar dalam satu waktu. Tapi kita tidak mampu. Yang kita ada suara yang besar sedikit, yang kecil tertutup. Ya, yang kecil tertutup. Ya. Kemudian kalau ada orang bicara dengan kita tidak bisa konsen. Kita hanya bisa fokus kepada salah satu orang. Misalnya tiga orang ini mengadu kepada saya. Semuanya ceritakan masalahnya. Saya tidak bisa dengar semuanya. Saya hanya bisa terfokus pada salah satu. Apalagi 10 orang mengadu. Satu mengeluh tentang ini, B, C, D, sampai saya bingung gimana cara mendengarnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala di hari Arafah, manusia berkumpul seluruhnya, di hari Arafah berdoa dengan berbagai macam bahasa, dengan permintaan yang berbeda-beda, ada suara yang lirih, ada suara yang besar, semuanya Allah dengar dalam satu waktu. Ini menunjukkan Allah maha mendengar. Jadi, seluruh sifat Allah adalah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini insya Allah kita paham, ya, oleh karenanya seluruh nama, seluruh sifat Allah adalah maha sempurna. Ya. Baik. Turunan dari kaidah ini, ya, turunan dari kaidah ini, kita ini satu A satu B ya. Gampangannya ini satu apa? Satu A, ini satu B. Bahwa saja ya, at-tasawi fil asma la yastalzim at-tasawi fil haqiqah. Ya, artinya kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Perhatikan, saya tadi sudah contohkan Allah ada sifat al-hayat, manusia juga hayat, sama-sama hidup. Allah mendengar, manusia juga mendengar. Tetapi meskipun sama-sama disebut mendengar, hakikatnya berbeda. Ini kaidah penting sekali. Ya. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Makanya Allah disebut oleh Nabi dengan dalam Al-Quran. Ya. Waktu Nabi membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira. Kata Allah, Nabi bacakan firman Allah, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Kemudian di akhir ayat kata Allah, kata Nabi SAW menukil dalam Al-Quran, Inna Allah kana sami'an basira, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sami'an basira, lafaznya sama. Inna Allah kana sami'an basira. Ternyata Allah juga sebutkan dalam manusia, faj'alnahu sami'an basira. Manusia juga disifat dalam Al-Quran dengan apa? Sami'an basira. Hal ada insan hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna hal ada insan hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Rafa'a basis kami ciptakan manusia dari air mani yang bercampur, faj'alnahu samian basira. Manusia samian basira, Allah juga samian basira. Tetapi apakah sama mendengar dan melihatnya Allah dengan mendengar dan melihatnya manusia? Jawaban tidak sama. Lafalnya sama. Lafalnya sama. Ini kita perlu tekankan dari ini kenapa? Karena ada beda. Kalau mereka mengatakan ente bilang Allah punya wajah, kita punya wajah berarti sama kan? Kita bilang enggak. Kesamaan lafal tidak berarti kesamaan apa? Hakikat. Kesamaan lafal tidak menyajikan kesamaan hakikat. Dan ini dibahas dengan panjang lebar oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam risalah Tadmuriyah. Dia memberi contoh tentang dua hal yang menunjukkan bahwasanya kesamaan nama, atau diberikan contoh yang luar biasa, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Tadi sebutkan contohnya tentang apa? Sami'an apa? Sami'an basira. Inna allaha kana. Ini yang buat Allah. Sami'an basira. Untuk manusia, faja'alnahu sama, sami'an basira. Namun, sami'an basira di atas tidak sama dengan sami'an basira di bawah. Contoh Ibn Taymiyyah menyebut tentang nikmat dunia dengan nikmat surga. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa asma." Tidak ada yang sama antara dengan dunia dengan akhirat kecuali cuma sekedar nama yang sama. Sekedar nama yang sama. Semuanya beda, pohon beda, sungai beda, buah beda, emas beda, perak beda, tanah beda, semuanya beda. Istana beda, apalagi perempuan beda. Semuanya beda. Contoh pohon, sama-sama namanya pohon. Ternyata di surga, laisa ma min syajarin fil jannah illa wasaquha min dhahab. Tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Gimana? Sungai beda. Sungai di surga tajri min ghairi hudud, mengalir tanpa lubang, mengalir di atas. Ada sungai khamar, ada sungai susu, ada sungai madu. Mana di dunia ada? Namanya dari sama-sama sungai, terjadi apa? Hakikatnya berbeda. Buah juga berbeda. Buah tanpa tidak mengenal musim, selalu ada. Ya kutufu hadaniyah, turun dengan sendiri, tinggal dimakan. Tidak perlu dimakan. dengan perempuan beda. Perempuan surga beda dengan perempuan bintara beda. Namanya boleh-boleh sama. Imro'atun bahasa Arabnya. Perempuan. Tapi satunya imro'atun minal jannah. Perempuan dari surga. Imro'atun min bintara. Beda. Oh beda antara langit dan sumur bornya beda. Ya. Jadi namanya sama hakikatnya apa? Berbeda. Ini satu kaidah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Berbeda antara namanya sama hakikatnya beda. Contohnya jadi antara apa? Nikmat dunia dan nikmat apa? Surga. Kemudian Ibnu Taimiyah memberi contoh, contoh kedua. Antara makhluk dan makhluk beda. Ya. Kita bicara tentang mata saja, mungkin mata gajah tidak sama dengan mata lalat misalnya, ya beda. Ya, kaki hewan tidak sama dengan kaki manusia, ya. Kaki meja tidak sama dengan kaki hewan misalnya, banyak hal berbeda. Contoh kita bicara kekuatan antara nyamuk dan gajah, kekuatannya sama atau tidak? Namanya sama nggak kekuatan? Sama. Kekuatan nyamuk, kekuatan apa? Gajah. Mana yang lebih kuat, nyamuk atau gajah? Nyamuk, ya. Gajah tidak bisa mengangkat dirinya terbang, nyamuk bisa mengangkat dirinya apa? Terbang. Jadi namanya sama-sama kekuatan, hakikatnya berbeda. Ini kan orang bilang, ente bilang saya punya wajah, berarti wajah sama seperti wajah ente. Enggak lah. Namanya sama-sama wajah, hakikatnya berbeda. Namanya sama-sama tangan, hakikatnya berbeda. Karena semua sifat Allah yang sempurna. Karena seluruh sifat Allah sempurna, adapun kita manusia penuh dengan kekurangan. Ini kaidah turun dari kaidah yang pertama. Paham sampai di sini? Masih gampang, insya Allah paham. Semakin di sini semakin susah. Tapi sampai sini paham? Paham ya? Saya. Jangan lupa ditulis. Contohnya tadi apa? Nikmat surga. Terus apa? Nyamuk dan apa? Nyamuk dan gajah. Masalah kekuatan. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari contoh dua ini. Kesimpulannya apa? Kalau antara makhluk dan makhluk dan makhluk saja bisa beda, saja bisa beda, apalagi antara makhluk dengan Tuhan. Dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang indah dari Ibnu Taimiyah. Nikmat surga makhluk itu bukan. Nikmat surga makhluk ciptaan Allah bukan. Bidadari ciptaan Allah bukan. Perempuan bintara ciptaan Allah bukan. Antara makhluk dengan makhluk saja berbeda. Namanya sama berbeda. Apalagi antara makhluk dengan apa? Al-Khaliq dengan Tuhan. Nyamuk ciptaan Allah, gajah dengan ciptaan Allah. Sama-sama punya kekuatan. Namanya sama kekuatan, hakikatnya berbeda. Kalau makhluk dengan makhluk saja bisa berbeda, apalagi antara Tuhan dengan makhluk. Ya. Dan masa kita sama jin, apalagi dibanding kita dengan jin, jauh berbeda. Kita dengan mereka jauh berbeda. Mungkin namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Faham? Sampai sini paham? Baik. Lanjutkan. Berikutnya. Babul ikhbar awsa min babul sifat wa babul sifat awsa min babul asma. Maksudnya ini bahasa tentang pengkhabaran lebih luas daripada pembahasan tentang sifat, dan pembahasan tentang sifat lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah. Maksudnya ini sebenarnya kaidah cuplikan dari kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nama-nama Allah itu tidak sembarang kita boleh memberi nama kepada Allah. Allah yang menamakan dirinya. Ya, kata Allah, walillahi asma'ul husna fadu'uhu biha. Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Alif Lam disini namanya Alif Lam Al-Ahdiyah. Antum gak ngerti bahasa Arab sih ya. Alif Lam disini Alif Lam Al-Ahdiyah artinya sungguhnya nama-nama Allah tersebut adalah nama-nama yang terindah. Tersebut maksudnya Allah yang menamakan dirinya. Ya. Fadu'uhu biha, maka berdo'alah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya. Makanya di antara doa untuk menghilangkan kesedihan, Nabi berkata, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku bertawassul kepada engkau dengan semua nama-nama yang kau miliki, sama itu dengan nafsu yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Jadi yang berhak menamakan Allah siapa? Dirinya sendiri. Ya. Oleh karena kalau kita menyebut nama Allah ini, tidak sembarangan, harus ada dalilnya. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan nama sembarangan. Maka nama Allah itu lebih ketat. Lebih ketat. Tidak boleh kita bilang nama Allah begini, nama Allah begini, kecuali ada dalilnya. Ini nanti insya Allah pada pembahasan yang lain kalau ada waktu ya. Kemudian setiap nama Allah mengandung sifat. Seperti Al-Alim. Al-Alim itu nama Allah. Alim, maha berilmu dan mengandung sifat ilmu. Mengandung sifat ilmu. Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu. Artinya maha hidup dan pasti Allah memiliki sifat maha hidup. Setiap nama Allah mengandung nama dan sifat. Tetapi tidak setiap sifat-sifat yang Allah sebut ke dalam Al-Quran bisa kita cuplikan namanya. Dan sini kita tahu, saya ulangi, tidak setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat yang Allah sebut ke dalam Al-Quran lantas kita bisa cuplikan nama darinya, sehingga pembahasan tentang sifat lebih luas daripada pembahasan tentang nama. Mulai bingung kan? Kalau isbar, pengkhabaran tentang Allah lebih luas lagi. Tidak terikat dengan dalil, yang penting mengabarkannya benar. Saya ingin saya mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang menciptakan bintang. Jelas, tidak ada dalilnya secara khusus. Tapi kita tahu itu benar. Termasuk pengkhabaran tentang Allah. Maka boleh kita mengkhabarkan tentang Allah meskipun tidak terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, yang penting maknanya benar. Seperti Allah berfirman Quran, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah?" Katakanlah, Allah menambahkan, Allah menyebut bintang syai' sesuatu. "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah?" Katakanlah sesuatu apakah yang paling besar persaksiannya? "Qul ya sesuatu tersebut yang persaksiannya paling besar." "Qul ayyu syai'in," Allah mengatakan dirinya dengan syai' sesuatu. Nah, dalam pengkhabaran kita tidak boleh sembarangan. Harus dengan mana yang benar. Semua pengkhabaran yang tidak benar maka tidak boleh kita tetapkan. Contoh seperti yang pertanyaan pada pertemuan lalu, kita mengatakan Allah maha mesra misalnya. Ini hati-hati ya. Karena mesra itu ada makna konotasi yang terkadang seperti hubungan seorang suami dengan apa? Istri. Maka hendaknya kita jauhi. Seperti Allah keren ya. Ini khawatir juga ada makna konotasi yang buruk, mending kita jauhi. Kita kata Allah maha indah. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, dia suka dengan keindahan. Allah apa yang lebih baik? Karena keren, ya. Khawatirnya ada mana yang konotasi. Sebaiknya kita hindari. Setiap kata-kata yang kita bicarakan tentang Allah harus hati-hati. Karena dia Tuhan pencipta kita. Kita sendiri kalau berbicara tentang bos kita, kita hati-hati. Ya. Kalau ketahuan kita ngomongin bos begini-begini, ya. Bisa jadi bos salah paham. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya anggap antum paham ya. Nanti ada bahasanya cuplikan aja, tidak begitu penting. Nah, ini sifat sekarang. Sifat zatiyah, sifat fi'liyah, sifat zatiyah, fi'liyah. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi tiga. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan sifat zat, sifat zatiyah. Sifat-sifat zatiyah. Apa itu sifat-sifat zatiyah? Sifat yang tidak terpisah dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat-sifat yang tidak pernah terpisah dari zat Allah. Contoh sederhana, contoh wajah, ya, zat, tangan, ya. Kemudian kaki Allah ya, dan lain-lain ya, ilmu ya. Kemudian ada juga sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah atau dikenal juga dengan sifat ikhtiyariyah. Ikhtiariyah. Itu apa? Yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. jika Allah hendak berkehendak, maka Allah lakukan. Jika tidak, maka tidak. Maka tidak. Contoh rahmat, al-mahabbah, mahabbah, cinta, ghadab, marah, ya. Marah, murka, misalnya. Ini contoh-contoh. Allah terkadang merahmati seorang, Allah terkadang benci kepada seseorang, Allah terkadang rida kepada seorang, Allah terkadang murka kepada seorang. Ini terserah Allah. Paham? Terserah Allah. Di antaranya istiwa. Kalau Allah berkehendak, ya. Istiwa atau kemudian nuzul, ya. Kalau Allah berkehendak, Allah turun ke langit dunia. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak turun ke langit dunia. Allah beristiwa, terus Allah beristiwa, ya. Ini juga termasuk dari tadinya Allah tidak beristiwa, kemudian Allah beristiwa. Ini disebut dengan sifat fi'liyah atau sifat perbuatan, atau disebut dengan sifat ikhtiariyah. Ikhtiar itu pilihan. Allah milih mau dikerjain atau tidak. Apakah Allah selalu rahmatkan enggak? Ya. Terkadang Allah merahmati, terkadang Allah membenci. Terkadang mencintai, terkadang Allah murka. Ya. Namanya sifat fi'liyah. Sampai sini? Baik. Yang ketiga adalah gabungan sifat ghatiyah sekaligus fi'liyah. Sifat-sifat. Ghatiyah fi'liyah. Ini perhatikan baik-baik. Ini adalah sifat-sifat yang jika ditinjau yang disebut dengan Qadimun Naw Hadithul Ahad, yaitu jika ditinjau dari asalnya, maka dia azali. Maka dia azali. Jika ditinjau dari praktiknya, maka dia hadis. Maka dia hadis. Maksudnya baru terjadi. Kita lihat contoh sifat-sifat ini, sifat-sifat yang zatiyah dan fi'liyah. Contohnya sifatul kalam, sifatul kalam, sifat berbicara. Jadi sama antum, Allah sejak kapan bisa berbicara? Sejak azali, sejak ada zat Allah, sekaligus Allah sudah bisa berbicara. Berbeda dengan manusia, manusia bisa berbicara belakangan. Ada yang berbicara tatkala umur 2 tahun, itu pun masih terbata-bata. Ada yang baru sempurna bicara tatkala umur 5 tahun, ya. Jadi sifat bicara tersebut datang belakangan. Dahulunya manusia tidak bisa apa? Bicara. Adapun Allah, dan semakin manusia cepat bicara, semakin sempurna. Contohnya Nabi Isa alaihissalam sejak kecil, ya, ketika digendong, dia sudah bisa berbicara. Maka semakin sempurna. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, sejak asal sudah bisa berbicara. Maka ditinjau dari asalnya, dia azali. Ini contoh kita bicara dengan masalah sifat bicara. Ditinjau dari asalnya, Qadimun Naw, maka dia azali. Ditinjau dari kapan Allah mempraktikkan bicara tersebut, maka dia sesuatu yang baru. Kapan Allah berkata kepada Nabi Musa, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kamu, wahai Nabi Musa? Kapan Allah ngomong itu? Apa ngomongnya sejak asal dia untuk apa ketemu, tatkala ketemu Nabi Musa? Tatkala ketemu Nabi Musa. Paham di sini? Ya, jadi dia bersama Nabi Musa. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang di tangan kamu? Kata Nabi Musa, wallahi ya asaya. Atawakkal 'alaiha. Ini adalah tongkatku. Aku bertelekan di atasnya. Wa ahshu biha 'ala ghanami. Aku untuk menyembelihkan kambing-kambingku. Wa li fiha ma'arib ukhra. Dan aku punya keperluan yang lain dengan tongkatku. Allah limpahi lagi. Allah al-Qiyah ya Musa. Tempatkan tongkatku Sikap zaman Azali atau ketika Allah berbicara dengan Musa? Tak kala berbicara. Maka itu disebut dengan hadisul ahad. Praktiknya itu Azali. Sifat pembicaraannya Allah mampu berbicara sejak Azali. Tapi kapan berbicara, mau bicara dengan siapa, prakteknya, topiknya apa, terserah Allah. Dan itu disebut dengan maha berbicara. Kalau orang berbicara sudah berubah, itu berarti dia tidak maha berbicara. Ya, tidak pernah berulang-ulang kapan mau bicara, kapan tidak berbicara, berarti dia tidak pandai berbicara. Justru Allah maha berbicara, dia mau berbicara kapan saja, dengan siapapun, dengan topik apapun, terserah Allah. Ditinjau dari kapan bicaranya, maka dia sesuatu yang baru, faham? Faham tidak? Yang tidak paham, maka yang pertama, saya mau uji. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kita punya sifat dzati. Sifat dzati ini sejak azali ada, tidak pernah berubah-ubah. Sejak azali Allah sudah punya wajah, sudah punya tangan, sudah punya kaki, ya. Dan seterusnya. Allah sudah punya ilmu sejak apa? Azali. Tidak pernah terpisah dari Allah sedikit pun, tidak pernah. Sifat fi'liyah, ikhtiyariyah, kapan Allah berkenan Allah lakukan, kapan tidak Allah tidak lakukan. Seperti nuzul ilahi, turun ke langit dunia. Tidak setiap saat lakukan, tak kira seperti zaman terakhir baru Allah turun ke langit dunia. Rahmat, Allah merahmati. Tidak setiap saat Allah merahmati si fulan. Allah mencintai seorang hamba, mahabbah. Kalau dia beramal soleh, baru Allah mencintainya. Makanya Allah mengatakan, La wala yazala, wala yazalu abdi, yataqarrabu ila rabbina wa bi hatta rabbina. Senantiasa hamba aku mendekatkan dirinya denganku dengan perkara-perkara sunnah, sampai aku mencintainya. Fa'ilah abadu, kalau aku mencintainya, berarti bertersedia. Baru. Itu namanya sifat fi'liyah. Kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak lakukan. Paham seperti ini? Nah, dikatakan itu namanya sifat zatiyah fi'liyah. Ditinjau dari satu sisi dia zatiyah azali. Maksudnya zatiyah maksudnya apa? Azali ditinjau dari satu sisi. Dia tidak pernah lepas dari Allah. Ditinjau dari satu sisi. Praktiknya dia fi'liyah. Contoh saya ulangi sifatul kalam. Sifatul kalam dari sisi jenis sifatnya dia azali. Sejak Allah azali sudah punya sifat kalam. Dan apakah pernah Allah tidak bisa berbicara? Meskipun Allah selalu bisa berbicara. Dari sisi itu berarti sifat berbicara tidak pernah lepas dari Allah. Maka dia adalah sifat dia. Iya. Paham dari sini? Wahai orang bintang. Ayuhal bintang. Paham dari sisi sifatul kalam, dari sisi jenisnya adalah zatiyah karena Allah selalu sejak azali selalu bisa berbicara sampai kapanpun selalu bisa berbicara. Ditinjau dari praktek bicaranya, kapan bicaranya, maka dia fi'liyah. Karena berkaitan dengan kehendak. Ikhtiyariyah kapan Allah bicara, baru Allah bicara. Allah bicara dengan siapa, terserah. Makanya Allah memilih bicara dengan Nabi Musa. Kata Allah, Ya Musa, ini stafaitu ka'alam nasi, diri salati wa dikalami. Wahai Musa, sungguhnya aku milih engkau di antara manusia. Dengan risalah aku jadikan engkau sebagai seorang rasul. Wa bikalami, karena aku bicara dengan engkau secara khusus. Allah tidak bicara dengan kita, mana pernah bicara dengan kita. Jin aja tidak pernah, apalagi Allah SWT. Ya, nah, ya. Allah tidak bicara dengan semuanya, tapi Allah berbicara dengan yang dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya sifat berbicara dari satu sisi, dia adalah apa sih? Fi'liyah. Paham tidak? Paham? Kita contoh lagi. Sudah ya? Tidak bingung. Mumpung lagi paham, saya lanjutkan. Kalau pun saya kasih contoh, nanti bingung. Yang keempat, alhamdulillah ini termasuk poin yang agak susah, tapi ternyata orang bintara lumayan. Kita lanjutkan pembahasan kalam fi sifat, kalam fi zat. Ini sudah saya singgung pembahasan tentang sifat sama pembahasan tentang zat. Kalau kita mengatakan zat Allah kita tidak tahu kaifiyahnya, maka demikian pula kita katakan sifat Allah kita tidak tahu kaifiyahnya. Yang kita bisa terjemahkan, kalau kaifiyah atau bagaimananya zat Allah kita tidak tahu. Ini mau mati, tidak ada yang lain. Mana? Bagaimana zat Allah kita tidak tahu? Maka demikian pula bagaimananya sifat. Contoh, kita mengatakan Ar-Rahman wal-Arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Terus ada ahlul bidah bertanya, bagaimana istiwa Allah? Kita balik bertanya, bagaimana zat Allah? Kita tanya sama dia. Nanti tahu enggak bagaimana zat Allah? Saya enggak tahu. Apalagi itu bagaimana sifat pun saya tidak tahu. Paham? Karena pembahasan tentang sifat sama tentang pembahasan tentang apa? Zat. Paham? Kalau kita mengatakan Allah memiliki dua tangan sampai Allah mengatakan kepada Iblis, Ma mena'aka antas juda lima kholak tu biyadaya. Wahai Iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku spesialkan dan aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kita bilang ini ayat menunjukkan Allah punya dua tangan. Lalu dia mengatakan, bagaimana tangan Allah? Kita bilang, tanya bagaimana tangan Allah? Maksudnya tidak tahu. Ya sudah, saya juga tidak tahu bagaimana tangan Allah. Paham? Paham tak? Mudah kan? Mudah, Alhamdulillah. Paham ya? Yakin? Oke, okay. Baik. Yang terakhir, ini contohnya tadi kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana tangan Allah? Kita jawab. Anda coba jelaskan bagaimana apa? Bagaimana zat Allah? Jawaban Anda, Anda adalah jawaban kami, Masya Allah. Faham? Kalau ada yang bertanya kepada kita, bagaimana tangan Allah? Kita bilang, bagaimana zat Allah? Jawaban Anda adalah jawaban apa? Kami. Selesai? Faham? Ya. Makanya, dalam riwayat yang sahih, sekala ada orang bertanya kepada Imam Malik, dimulia Imam Malik, Allah berfirman, Ar-Rahman wa al-Arsy istawa. Semuanya Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Maka dia bertanya, kaifa istawa? Wahai Imam Malik, kabarkanlah kepada ku Imam Malik, bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik kemudian teringat, marah. Kemudian dia berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa ma'lum, secara bahasa kita paham maknanya, yaitu di atas. Ya. Wal-kaifu majhul, bagaimana kita tidak ada yang tahu. Ya. Wal-iman bihi wajib. Beriman tentang adanya istiwa wajib, dalam Al-Quran ada. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya-tanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Ini jawaban yang kaidah luar biasa dari Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa dalam bahasa Arab kita tahu, artinya di atas. Wal-kaifu majhul, bagaimananya tidak ada yang tahu. Wal-iman bihi wajib, beriman kepada sifat istiwa wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Orang tadi yang tahu, kita bilang, tangan maklum, semua paham mana tangan. Bagaimana maju dulu. Bagaimana tentang sifat tangan, sifat tangan Allah atau Allah? Wajib. Bertanya tentang bagaimana dia berapa? Bid'ah. Kalau mana keluarkan orang ini dari majlisku. Ada yang coba tanya-tanya, saya keluarkan dari majlis. Baik. Tanya sini. Tadi kita sampai pada kaidah yang kelima. Al-kalam fi ba'd sifat, al-kalam fi ba'd al-akhar. Pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan membahas tentang sebagian yang lain. Dan ini fungsinya untuk membantah sebagian kelompok yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat seperti Asy'ariyah. Baik Asy'ariyah mutaqaddimin maupun Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah pendahulu maupun Asy'ariyah belakangnya. Karena mereka menetapkan sebagian sifat dan mereka menolak sebagian sifat. Adapun tentang Asy'ariyah, insya Allah kita akan pasal khusus tentang Asy'ariyah. Ya. Contohnya, ya. Kalau ada, kalau ada yang menetapkan sifat iradah berkehendak. Tapi menolak sifat rahmat. Maka bagaimana bantahannya? Mereka saja orang Nasara, mereka menetapkan sifat Iroda. Allah berkehendak. Baik. Ada pun sifat rahmat, enggak mau. Kalau rahmat itu seperti manusia, berarti ada kecenderungan, berarti ada begini. Allah enggak mungkin punya sifat rahmat. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali. Ar-Rahmanur Rahim, banyak sekali dalam Al-Quran. Itu mau diapain? Itu maksudnya ditakwil. Iroda tu khair li abdi. Berkehendak kebaikan untuk hamba. Ditakwil kepada makna apa? Iroda. Maka kita bangga. Bukankah? Kata mereka berahmat, maksudnya punya rahmat. Kalau kita menetapkan sifat rahmat, berarti Allah sama dengan makhluk. Kita bilang sama juga manusia punya irada. Manusia punya irada enggak? Jangan pun manusia, kami sendiri juga punya irada. Kalau itu bawa kambing, di depannya ada kambing kita, kambing cantik, pasti kambing ini pilih kambing cantik. Ya, berarti dia punya irada kepada kambingnya cantik. Jangan manusia, dia hanya punya iroda. Berarti kalau ente menetapkan sifat iroda untuk Allah, berarti ente menyamakan Allah dengan Tuhan. Iroda Allah tidak sama dengan iroda manusia. Kita bilang demikian juga. Rahmat Allah tidak sama dengan rahmat manusia. Selesai itu jawabannya. Faham? Saya ulang. Sebagian orang menetapkan sifat iroda dan menolak sifat apa? Rahmat. Kata mereka, kalau kita tetapkan sifat rahmat, maka sama dengan rahmatnya manusia. Kalau begitu bagaimana? Ya sudah, rahmat ini kita takwil menjadi iroda. Rahmat maksudnya iradatul khair lil abdi, mengendaki kebaikan untuk hamba. Kalau kita bilang sama, bukankah manusia juga punya iroda? Kalau kau tetapkan sifat iroda, berarti manusia juga punya iroda, berarti juga tasbih sama dengan makhluk. Dia menjawab, enggak, irodanya Allah beda dengan irodanya apa? Makhluk. Kita bilang sama. Kalau gitu rahmatnya Allah tidak sama dengan rahmatnya apa? Makhluk. Selesai. Itu jawabannya. Karena pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan pembicaraan tentang sifat yang lain. Pembahasan tentang irada sama tentang pembahasan tentang rahmat. Sampai sini paham? Sekiranya kurang paham. Paham tidak? Paham ya? Paham? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi azan ya? Satu menit lagi. Ya sudah, alhamdulillah. Yang penting mereka paham. Sekarang silakan dicat atau difoto. Ya, sampai sini aja. Berarti besok kita lanjutkan kaidah yang ke-6. Ya. Baik, kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menjawab syubhat Allah berkata-kata dengan huruf berarti seperti makhluk? Ya. Ini akan kita bahas, tapi kita katakan bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara apa? Makhluk. Sama seperti al-qaul fi ba'dhi sifat kal-qaul fi ba'dhi akhar. Kita bilang Allah punya ilmu enggak? Punya. Makhluk punya ilmu enggak? Punya. Apakah ilmu Allah berarti sama dengan ilmu makhluk? Jawabannya tidak. Kalau begitu kita katakan suara Allah juga tidak sama dengan suara makhluk. Al-Quran orang paham, tidak ada yang bisa buat seperti Al-Quran. Itu semakin bukti itu firman Allah. Seandainya Al-Quran itu karangan Muhammad, Muhammad hanya ungkapannya Muhammad, maka semua orang akan bisa membuat apa? Al-Quran, apalagi orang-orang Arab mereka jago syair dan yang lainnya. Bahkan mungkin mereka lebih jago dari Rasulullah SAW. Apalagi kalau mereka bersatu padu. Tetapi karena Al-Quran ini hurufnya dan kata-katanya dari Allah, tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran. Faham? Dan nanti insyaAllah kita akan bahas secara khusus tentang sifatul kalam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Wasithiyah membuat fasal khusus tentang sifatul kalam. InsyaAllah pada pembahasan selanjutnya, sabar ya. Pertanyaan berikutnya. Apakah konsekuensinya bila seorang ustaz kondang yang menolak sifat Allah yang berada di atas? Ana Anda dapati di akun channel Ustaz tersebut yang berafiliasi ke Ahlu Sunnah. Ini yang buat anda semakin bingung ya. Kita bilang meyakini Allah di atas adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan dalilnya sangat banyak, mungkin setelah kita akan bahas. Dan meyakini Allah tidak di atas itu adalah akidahnya Ahlul Bid'ah. Ya. Berarti Ustaz ini dalam hal ini dia salah. Dia menyelisih akidah Ahlu Sunnah dalam tentang Allah di atas. Dia menyelisih. Ini sama, Ustaz tolong menjelaskan tentang sifat Allah di atas besar dalil dan logika pembahasannya nanti. Ya, nanti insya Allah. Ini pertanyaan masalah fikih ya. Saya bacakan jawabannya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Apakah tempat ruangan yang disediakan di gedung kantor atau kampus untuk sholat dapat dihukumi sebagai masjid untuk laki-laki? Di sana tidak dikumandangkan azan. Bagaimana kalau kita menurut azan dari masjid? Bagaimana ketika sholat jam 13.00 ya. Dan ini sama dengan pertanyaan disampaikan kepada Syekh Utsaimin tentang hukum orang yang sholat di kantor-kantor, di instansi pemerintah ya. Maka Syekh Utsaimin menjawab, kita bertanya apakah mungkin dia keluar dari kantornya menuju masjid yang dekat sekitar mereka untuk sholat berjamaah. Kalau dia mungkin untuk keluar ke masjid dan sholat di masjid yang dekat dengan dia tanpa menyia-nyiakan pekerjaan, tanpa merusak pekerjaan, maka wajib baginya untuk sholat di masjid. Karena menurut pendapat yang lebih kuat di antara perkataan para ulama bahwa sholat berjamaah wajib harus di masjid. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang wajib hanyalah berjamaah, apakah di masjid atau di rumah atau di kantor. Jadi Syekh Utsaimin menyampaikan khilaf ya. Dia mengatakan sebagian ulama berpendapat yang penting berjamaah, apakah di rumah, ataukah di kantor, ataukah di masjid. Yang penting berjamaah. Pendapat yang rajih menurut Syekh Utsaimin bahwasanya jamaah wajib di masjid. Kalau mungkin dia keluar, harus keluar. Kemudian kata beliau, kalau tidak mungkin mereka untuk keluar ke masjid karena jauh, atau dikhawatirkan kalau mereka keluar ke masjid, mereka akan terpisah-pisah, kemudian mereka bermain-main, ya, sebagaimana yang didapati oleh sebagian orang juga keluar dari kantor maka pulang ke rumahnya, kadang tidak balik. Atau jika mereka keluar, akhirnya tak oleh amal, akhirnya pekerjaan tidak jalan. Ya. Karena pekerjaan berat, seandainya mereka keluar ke masjid, pekerjaan akan bisa menjadi rusak, terganggu. Maka mereka boleh sholat di kantor-kantor jika kondisinya demikian. Karena menjalankan pekerjaan itu wajib. Tidak boleh dirusak. Ya. Jadi saya membolehkan kalau memang seandainya pekerjaan tersebut kalau ditinggalkan bakalan apa? Kacau, maka hendaknya dia sholat ya, meskipun tidak di masjid. Kalau kami katakan mereka boleh sholat di kantor yang wajib, mereka harus ramai-ramai berkumpul di atas satu imam jika memungkinkan. Lembut sekali saya ucapkan itu pun kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin, maka ya, masing-masing sholat di setiap lantainya. Sesatu lantai berkumpul, kemudian sholat di masing-masing lantainya. Paham? Itu dipraktikkan oleh kami di Universitas Madinah. Di waktu zaman saya kuliah, masjid cuma satu, namanya Masjid Syekh bin Baz rahimahullah, tapi agak jauh. Sementara kita kuliah kalau berjalan ke masjid butuh waktu misalnya 7 menit atau 8 menit baru sampai ke masjid. Ya. Azan dikumandangkan, kita tidak ke masjid. Karena jam kita selesai sekolah jam 1 misalnya, misalnya azan jam 12 atau setengah 12. Maka kita tidak ke masjid. Tapi kita terus belajar sampai selesai, baru kemudian kita sholat di musola-musola kampus masing-masing. Terkadang bukan musola, terkadang hanya pelataran seperti ini, kemudian digelar apa? Digelar karpet, digelar sajadah, baru kemudian sholat. Ya. Karena kalau pergi ke masjid, balik lagi, ya sudah kehabisan waktu. Sehingga ada maslahat yang lebih besar, sehingga para ulama di sana membolehkan sholat di fakultas masing-masing. Padahal ada masjid di tengah-tengah kampus. Ini contoh sederhana, dipraktekkan juga oleh Universitas Madinah. Nanti kalau ini banyak syubhat ditanyakan, insya Allah tuh mengaji pelan-pelan ya, pelan-pelan sabar, murojaah, ulang lagi ya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap orang berinteraksi dengan medsos pasti terkena syubhat, pasti membaca apa? Syubhat. Maka nanti harus ngaji yang benar, ya. Harus ngaji yang benar, bukan cuma makan yang benar, ngaji juga harus apa? Benar ya, harus serius, catat, bukan cuma di foto ya. Demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok di waktu yang sama. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.